sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, pendengar yang dirahmati Allah, saat dimana keadaan seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya adalah dikala ia sedang tunduk dalam sujudnya. Maka saat kita mendirikan salat dan sampai pada gerakan sujud ini, sudah seharusnya lah kita memperhatikan sujud kita agar benar-benar merasakan bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Zat yang Maha Agung dan Maha Penerima segala permohonan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perihal sujud dalam sholat dan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Pendengar yang budiman, setelah i'tidal, lalu kita turun sujud dan bertakbir tanpa mengangkat tangan. Sujud yang dilakukan adalah bersujud pada 7 anggota tubuh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda 'ala 7 a'dhumin 'ala al-jabhati wa ashara bi yadihi 'ala anfihi wal yadain war rukbatain wa atrafil qadamain." Yang artinya, aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. Yang pertama, dahi, dan termasuk juga hidung. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Kemudian yang kedua dan ketiga, yaitu telapak tangan kanan dan kiri. Yang keempat dan kelima, yaitu lutut kanan dan kiri. Kemudian yang keenam dan ketujuh, yaitu ujung kaki kanan dan kiri. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa dahi dan hidung itu seperti satu anggota tubuh. Untuk 5 anggota tubuh lainnya, wajib bersujud dengan anggota tubuh tersebut. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, jika dari anggota tubuh tersebut tidak menyentuh lantai, sholatnya tidak sah. Namun, jika kita katakan wajib, bukan berarti telapak kaki dan lutut harus dalam keadaan terbuka. Adapun untuk telapak tangan wajib terbuka menurut salah satu pendapat ulama Asy-Syafi'iyah, sebagaimana dahi pun demikian. Namun yang lebih tepat, tidaklah wajib terbuka untuk dahi dan kedua telapak tangan. Kemudian ketika sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud dari Hudzaifah, ia berkata, "Annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal 'azhim wa fi sujudihi subhana rabbiyal 'a'la." Ia pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau mengucapkan ketika ruku' subhana rabbiyal 'azhim, dan ketika sujud beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, yang artinya Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Selain doa tadi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga disebutkan sujud lainnya, yaitu dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, yang artinya maka Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi dan pujian untuknya. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian ketika sujud, kita bisa juga memperbanyak membaca doa Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, yang artinya Maha Suci Engkau ya Allah, Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Doa ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga disebutkan sebuah doa ketika sujud, yaitu Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, yang artinya Maha Suci, Maha Kudus, Rabbnya para malaikat dan ruh, yaitu Jibril alaihis salam. Pendengar yang dirahmati Allah, setelah kita menyelesaikan sujud, maka kemudian kita bertakbir bangkit dari sujud tanpa mengangkat tangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Mutarrif bin Abdullah. Ia berkata, aku dan Imran bin Husain pernah sholat di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jika turun sujud, beliau bertakbir. Ketika bangkit dari sujud, beliau pun bertakbir. Jika bangkit setelah dua rakaat, beliau bertakbir. Ketika selesai sholat, Imran ibn Husain memegang tanganku lantas berkata, cara sholat Ali ini mengingatkanku dengan tata cara sholat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ia mengatakan, sungguh Ali telah sholat bersama kita dengan sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa takbir intiqal, yaitu berpindah rukun, itu dibaca dengan keras. Dan itu juga jadi dalil adanya takbir setelah bangkit dari sujud. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an juga disebutkan, thumma yukabbiru hina yasjud, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika turun sujud, lalu beliau bertakbir ketika bangkit dari sujud. Adapun dalil yang menjelaskan tidak mengangkat tangan ketika turun sujud atau bangkit dari sujud adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi, yaitu wa idza arada ayyarka'a wa yasna'uhu idza rafa'a minar ruku' wa la yarfa'u yadayhi fi syai'in min salatihi wa huwa qa'id. Jika beliau ingin ruku' dan bangkit dari ruku', beliau mengangkat tangan. Namun beliau tidak mengangkat kedua tangannya dalam sholatnya saat duduk. Dari uraian ini maka dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa redaksi bacaan sujud yang bisa kita amalkan, yang semuanya sahih dan mudah untuk kita hafal. Yaitu yang pertama, Subhana Rabbiyal A'la. Yang kedua, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Dan yang ketiga, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Nah, itulah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan terkait bacaan sujud. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam salat yang kita lakukan. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكانت في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا